Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi, kita memasuki hadis ke-10. Beliau sebutkan rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّي يَا رَبِّي وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُثِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ رواه مسلم. Dari hadis Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah itu suci, baik, dan tidak menerima kecuali yang suci pula, yang baik. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah telah perintahkan para mursalin alaihimussalam, para rasul. Dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul kami, kulu minat thayyibat, makan oleh kalian yang baik-baik. Wa amalu salihah, dan beramallah saleh. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, makan oleh kalian yang baik-baik dari rizki yang kami berikan pada kalian. Kebaikan rizki yang kami berikan pada kalian. Kemudian beliau sebutkan, seseorang yang lama dalam safarnya, dalam perjalanannya, hingga rambutnya teracak-acak, tidak rapi, banyak debu, karena lamanya safar, dia mengangkat kedua tangannya ke langit berdoa, mengucapkan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diisi dengan yang haram, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan baginya? Hadis Sahih Muslim. Hadis Abu Hurairah ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu nama dari nama-nama kebesaran Allah adalah Thayyib. At-Thayyib. Inna Allah Ta'ala tayyibun. Maka Allah adalah tayyib. Karenanya Allah hanya menerima amalan hambanya yang memiliki sifat tayyib, baik, suci padanya. Semua amalan, baik itu dalam profesi, pekerjaan dia, untuk mencari nafkah, amalan. Jika itu tidak baik, menyalahi hukum-hukum syariat Allah, maka tidak akan Allah terima. Tidak akan Allah ridhai. Begitu pula amalan-amalan soleh, ibadah, tidak akan Allah terima kecuali yang baik, yang soleh, ikhlas karenanya, sesuai dengan petunjuk Rasulnya, sunnah. Demikian karena Allah itu baik dan suci, maka tidak akan Allah menerima dari hambanya kecuali yang suci pula. Dengan demikian, hadis mengajarkan agar seorang hamba berusaha, berjuang, bersungguh-sungguh untuk beramal soleh, ikhlas karena Allah sesuai tuntunan Rasulnya, agar diterima oleh Allah, agar menjadi amalan yang thayyib. Kalau tidak, tidak akan Allah terima darinya. Hadis pula berarti mengajarkan kepada kita dengan ini, agar seorang mukmin tidak bekerja kecuali yang baik pula, tidak mencari nafkah keluarganya kecuali dari yang baik, pekerjaan yang halal, yang mubah. Begitu pula dalam infak, membelanjakan hartanya, hendaknya dia pula tidak membelanjakan semua itu kecuali dari yang baik, yang suci dari mereka. Di dalam hadis Rasul katakan, Allah memerintah mukminin sebagaimana Allah memerintah mursalin, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa malu shaliha. Di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, berarti para rasul juga umat-umatnya di setiap kaum sama-sama diperintah oleh Allah untuk makan yang baik dari penghasilan yang baik. Para rasul tidak mau makan kecuali yang baik. Maka seharusnya pengikut mereka yang mentaati dan mengikuti jejak Rasul tidak akan pula mau makan kecuali yang baik, yang thayyib. yang bermanfaat bagi dirinya. Dalam perkara ini, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan ini kepada umatnya, beliau inginkan bagaimana umat ini menjaga menjaga penghasilan mereka dari amalan yang baik, tidak mengganggu, tidak menyakiti orang, menjaga amalan soleh mereka dari godaan para syaitan, jin dan manusia, agar kiranya menjaga amalan agar selalu soleh, menjaga makanan juga agar itu selalu thayyib, di dalam ayat kalau kita amati, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum, wahai mu'minin, makan dari kebaikan yang kami beri rizki kepada kalian. Di akhir ayat Allah sebutkan, Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian padanya beribadah. Di dalam ayat berarti makanan yang thayyib diharapkan dengannya membawa seorang hamba kepada ketakwaan, kesolehan dalam hidupnya. Allah tidak hanya memerintah untuk mereka makan yang halal, karena banyak yang halal yang Allah halalkan untuk mukminin. Namun Allah telah sebutkan yang dimakan adalah at-tayyibat, yang benar-benar thayyib. Ini menjelaskan bahwa makanan yang thayyib yang kita makan, sebab dengannya seorang hamba beramal soleh, menjadi kekuatan bagi dia makanan yang thayyib untuk dia beribadah dan beramal soleh, bersyukur kepada Allah. kalau itu kepada kaum mukminin, Allah perintahkan demikian, begitu pula para panutan mereka, para nabi atau para rasul, juga Allah perintahkan untuk makan makanan yang thayyib. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat. Wahai para rasul kami, makan oleh kalian dari kebaikan. Allah akhiri ayat, wa'malu saliha. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu saliha. Wahai para rasul, makan yang thayyib dan beramalah saleh. Maka pengaruhnya besar, aklu thayyib ini, makanan yang baik, rizki yang halal, yang thayyib, itu yang berguna bagi badannya, bagi tubuhnya, dan ruhnya. Berpengaruh baik makanan yang thayyib, jika orangnya bersyukur setelah makan kepada Allah, membawa dia kepada amalan saleh. Dengannya kalbu seorang hamba, jasad seorang hamba menjadi lebih baik dan lebih baik, membenahi dunianya dan akhiratnya. Maka betul-betul penting ketika Rasul mengingatkan bahwa Allah telah sebutkan dalam Quran, Allah perintah mukminin seperti Allah perintah mursalin, makan yang thayyib. Karena itu yang berguna dan bermanfaat dalam kehidupan setiap hamba. Contoh dari amalan yang thayyib, Allah tidak akan terima amalan yang tidak thayyib. Sedekah misalnya harus dari harta halal. La yakbalullah salatan bighairi tahur wala sadaqata min ghalul. Allah tidak terima sholat tanpa wudhu, tanpa taharah, sebagaimana Allah pula tidak akan menerima sedekah dari pencurian, ghulul, ketika ada yang ambil harta rampasan perang sebelum itu dibagikan oleh imam, ghulul. Kemudian itu hendak dinafkahkan, dibagikan kepada penduduk. Tidak akan Allah terima, karena itu bukan amalan thayyib. Sebagaimana sholat tidak akan Allah terima tanpa wudu, yang itu kunci terpenting dalam ibadah, maka pukulan ini pula menjelaskan kepada kita sedekah sebagai bentuk amalan tidak Allah terima. Kalau itu tidak thayyib, terbukti tidak thayyib, dia mencuri, dia ambil dari ghanimah sebelum itu dibagikan. Ghulul. Masing-masingnya menjadi kunci sholat tergantung wudhunya, bagaimana ibadahnya. Batal wudhunya, otomatis batal sholatnya. Begitu pula dalam ritual. Ini merupakan fadilah yang Allah sampaikan kepada mukminin untuk mereka makan yang thayyibat. Maka dengan ini pula kalau dilihat dari konteks hadis, makanan yang thayyib, amalan yang thayyib, pekerjaan yang thayyib, yang halal, menjadi sebab penting dikabulkannya doa. Salah satu syaratnya, tatyibul mat'am wal mashrab wal malbas. Indahkan, benahi jasad, makanan, jika itu rusak dari yang haram, penghasilannya haram, pekerjaannya, pendapatannya, menjadi sebab ditolaknya doa. Tidak diterimanya doa oleh Allah. Hadis pula mengajarkan bahwa safar juga salah satu sebab dikabulkannya doa. Perjalanan seseorang itu sendiri menjadi sebab doanya makbul. Selain itu, hadis juga menyebutkan angkat tangan juga menjadi sebab dikabulkannya doa. Karena di dalam hadis disebutkan dia mengangkat tangan, mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Maka salah satu penyebab dikabulkannya doa adalah mengangkat tangan. Dalam hadis disebutkan Inna Allah yastahyi idza rafa'a 'abduhu ilayhi yaday thumma ya'udu sifran. Allah itu malu kalau hambanya sudah angkat tangan berdoa memohon padanya kemudian kembali dalam keadaan kosong, yakni tidak dikabulkan. Walaupun hadis dilemahkan oleh sebagian ulama hadis. Hadis pula menjelaskan kepada kita sebab dikabulkannya doa pula adalah bertawassul. Tawassul dengan nama-nama Allah. Kita tahu tawassul yang syar'i ada tiga macam. Pertama, bertawassul dengan nama Allah. Yang kedua, bertawassul dengan amalan soleh yang kita perbuat. Yang ketiga, bertawassul melalui permintaan, yakni doa dari orang yang soleh untuk kita, yakni agar dia mendoakan kebaikan bagi kita. Di dalam hadis, tawassul adalah dengan menyebutkan nama-nama Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Rabb. Rububiyahnya. Agar dengan itu diterima permohonan seorang hamba. Karena dia menghamba betul. Memohon dengan sangat kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Maka itu sebab, dari salah satu sebab dikabulkannya doa, Walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang husna, maka berdoalah. Ini menyebut nama-nama tersebut dalam doamu. Hadis juga mengajarkan kepada kita ilhah, salah satu sebab dikabulkannya doa. Ilhah itu memaksa. Memaksa dalam artian apa ya, kalau ngotot ketika meminta sesuatu. Layaknya anak kecil jika minta sesuatu mainan pada orang tuanya. Anak antum kalau minta sesuatu, misalnya dibelikan mainan atau apa, dia sangat berharap, sangat minta barang mainan tersebut. Bahkan dia rela menangis, tidak bergerak dari tempatnya. Kamu ajak pulang, gak mau sebelum dibelikan itu. Nah itu ilhah namanya. Permintaan yang betul-betul. Permohonan yang sangat, itu ilhah. Di dalam hadis, walaupun ada kelemahan padanya, disebutkan innallaha yuhibbul mulihin fi du'a. Allah cinta kepada hambanya yang ilhah dalam doanya. Makanya pula Rasulullah larang seorang hamba mengucapkan Allahumma ghafirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa-dosaku jika engkau kehendaki. Nah, ucapan dia jika engkau kehendaki ini menunjukkan tidak seriusnya. Si hamba tidak benar-benar meminta. Ngambang. Jika engkau kehendaki ya Allah. Tapi kalau tidak dikehendaki, seakan dia berkata, ya enggak apa-apa engkau tidak ampuni. Nah, selain itu membawa makna batil. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dipaksa untuk mengampuni hambanya. Ampuni aku jika engkau kehendaki. Dan jika tidak, kenapa, mau apa? Makna jelek. Makna yang batil, oleh karena itu Rasul larang. Wal ya'zimil mas'alah. Kalau minta, minta saja, bulatkan. Tekadkan. Pastikan. Ini ilhah. Terbukti di dalam hadis, hamba ini meminta, ya Rabbi, ya Rabbi, mengangkat kedua tangannya, ya Allah, minta ini. Maka tidak boleh menggantungkan permintaan kepada kehendak Allah, menggantungkan doa. Ya Allah beri aku rizki jika memang engkau inginkan, misalnya, enggak boleh. Ya Allah beri aku istiqomah jika memang engkau kehendaki. Nah, pastikan permintaanmu kepada Allah. Maka hadis ini mengajarkan beberapa adab-adab penting dalam doa agar itu dikabulkan. Dan itu harapan setiap hamba. Tujuannya agar doanya dikabulkan. Dalam hadis tadi tersebutkan makan yang thayyib, penghasilan harta yang thayyib pula, yang halal, yang suci, sebab diterimanya doa. Keharuman menjadi sebab terhalangnya atau tidak dikabulkannya doa. Yang kedua, safar. Nah, ini kamu punya perjalanan kemana? Safar kamu itu sudah menjadi sebab doa itu dikabulkan oleh Allah. Posisi seorang musafir tidak mudah. Penting. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Dan yang dimaksud, sejajar dengan bahu dan pundak. Tidak melebihi itu, mengangkat tangannya. Yang keempat, tawasul dengan nama-nama Allah. Yang kelima, atau itu ketiga, yang keempat, tawassul dengan nama Allah yang agung, terutama terkait permohonanmu. Yang kamu minta rezeki, kamu katakan, ya Razzaq, urzukni. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tawassul dengan nama-nama Allah. Karena diputuskan demikian. Tayyib nama Allah. Tidak boleh dihindarkan, dihina dan diremehkan karena perbuatan sebagian orang. Tawassul dengan nama-nama Allah. Nah, yang ke-6, ilhah, mohon dengan sangat jika meminta sesuatu pada Allah tentunya. Ada beberapa adab lain yang tidak disebutkan di sini, kita tambahkan. Yani yang menjadi sebab dikabulkannya doa, dan itu harapan masing-masing kita. Bahkan ini yang terpenting. Pada nomor 1, tingkat pertama adalah keikhlasan kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, jangan kamu doa memohon kepada selain Allah. Syirik. Yang kedua, selain dari yang tersebutkan, dalam doa mintalah kepada Allah dengan sangat menghamba, tazallul, khudu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, dalam adab doa agar diterima Allah, dimulai dengan pujian kepada Allah, kemudian salawat serta salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk adab dikabulkannya doa, mencari waktu-waktu mustajab. Sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamat, ketika sujud dalam sholat, seusai sholat sebelum salam, tempat-tempat atau waktu-waktu yang Rasul ajarkan di situ dikabulkannya doa. Termasuk dalam hal ini pula mencari tempat-tempat yang suci, punya keutamaan lebih dibanding tempat yang lain. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nah, itu afwan terkait tempat ibadah yang punya keutamaan besar, namun doa secara khusus seperti yang Rasul sebutkan, multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Iltizam di sana, menempelkan tubuh, tempat dikabulkannya doa. Nah, dicari tempat-tempat atau waktu-waktu yang punya keutamaan dikabulkan doa pada tempat itu atau waktu tersebut. Termasuk pula adab dalam doa untuk dikabulkan sebisa mungkin tiru dan contoh Rasulullah SAW dalam doanya. Karena beberapa sebab alasan. Yang pertama, doa Rasul jawami'ul kalim. Diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Perkataan Rasul ringkas, padat, luas maknanya. Beda dengan yang lain. Kalaupun ada yang menginap, ada yang menginginkan sesuatu, nah, dalam dirinya, maka hendaknya dia memohon kepada Allah dengan doa-doa Rasul, lafaz-lafaz yang Rasul contohkan. Yang kedua, lafaz Rasul pula, doa Rasul terucap oleh orang yang maksum, terjaga dari dosa, terlindungi dari kesalahan, sehingga kita aman. Lain kalau itu dari orang siapakah dia, atau diri kita sendiri, khawatir jangan-jangan berlebihan dalam doanya, melampaui batas. Padahal telah Allah ingatkan, Allah tidak cinta kepada mereka yang melampaui batas. Hulu. Kalau kamu amati, doa-doa Rasul selain ringkas, selamat lafad-lafadnya. Kita tidak takut salah karena telah diucapkan oleh orang yang maksum. Yang ketiga, doa-doa Rasul pula terucap oleh orang yang mustajab doanya. Rasulullah SAW, maka besar harapan kita dengan mengucapkan doa Rasul ini juga akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakhiri doa itu dengan solawat serta salam kepada Rasul SAW. Itu beberapa adab penting dalam doa. Agar kemudian seorang hamba terkabulkan doanya. Maka jika dia meminta, belum juga dikabulkan, coba muhasabah, coba introspeksi diri, bercermin, mungkin ada penghasilanmu yang tidak halal, ada pekerjaanmu yang tidak diridhoi Allah, mungkin ada kelalaian sehingga kamu tidak pernah berdoa, meminta kepada Allah. Atau mungkin kamu kurang dalam penanganan apa yang telah tersebutkan. Al-muhim, kamu muhasabah di titik mana yang menyebabkan doamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera kamu benahi. Mungkin terkait tempat, waktu, dan amalan-amalan yang telah lewat tadi menjadi sebab penting dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang secara global makna hadis Abu Hurairah yang telah dibawakan oleh muallif Nawawi rahimahullahu taala terkait sebab-sebab atau adab-adab dikabulkannya doa dari seorang hamba. Disebutkan adab-adab ini oleh beberapa a'immah, antara lain Ibnu Allan yang mensyarah Adhkar Nawawi, di hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita imtinan jasa atau kenikmatan yang Allah lakukan demi kaum mukminin hamba-hambanya. Kewajiban seorang mukmin tentunya selalu berbenah diri melihat apa yang menjadi kekurangan pada dirinya untuk segera dia benahi. Allah itu thayyib wa la yaqbalu illa thayyiba, dan tidak akan baik, tidak akan diterima oleh Allah sesuatu yang tidak thayyib, hilang sifat-sifat thayyibnya dari amalan seorang manusia. Itu mungkin beberapa faedah hadis yang para ulama sebutkan agar masing-masing meninggalkan apa yang menjadi penghalang dikabulkannya doa dia. Doa dan doa itu segalanya. Jadikan usahamu halal, pekerjaanmu halal, Allah ridhoi, begitu pula keridhoan yang ada pada mereka. Mungkin itu dulu terkait makna global hadis. Kelanjutannya insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Naam. Naam Ustaz. Ana ada soalan Ustaz satu. Fadhal. Tentang tempat mustajab doa tu. Ya. Yeah. Kalau di dalam Masjidil Nabawi, di dalam raudah itu, raudah. Ya. Yeah. Ada mihrab Rasulullah. Naam. Adakah di situ tempat mustajab berdoa Ustaz? Yang Rasulullah sebutkan ma baina mimbari wa masjidi atau ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku, itu yang disebut raudhah. Min riyadil jannah, raudhah itu maknanya taman, taman-taman surga. Ya sebatas itu yang Rasul sebutkan. Nah, sebagian ulama memahami jika disebutkan itu taman-taman surga, diharapkan doa di situ dikabulkan. Bukan Rasul yang bersabda, tapi istimbat dan pemahaman ulama. Makanya sepakat para ulama bahwa shof awal jauh lebih afdol daripada raudhah. Orang berebut, bingung, kejar-kejaran untuk mendapatkan raudhah, sementara mereka tinggalkan shof awal, keliru. Shof awal disepakati jauh lebih afdol, karena disolawati oleh Allah, para malaikatnya, orang yang di shof awal. Nah, keutamanya banyak. Muhim dia untuk dipastikan tempat dikabulkannya doa, wallahu a'lam, berat untuk dipastikan ke sana. Beda dengan semacam iltizam tadi antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, nah, dikabulkan doa di situ. Wallahu a'lam. Nah. Satu soalan Ustaz. Sebentar Ustaz, ada yang soalan ada. Ya. Ya, cuba tanya. Tadi salah satu adab dalam berdoa angkat tangan ketika berdoa. Apakah angkat tangan ketika berdoa itu secara mutlak untuk Ustaz, untuk semua doa atau doa-doa tertentu? Hukum asalnya para ulama sebutkan demikian, doa itu angkat tangan, memohon kepada Allah, meminta, karena itu adab, menunjukkan kita sangat perlu, kita sangat memerlukan pertolongan dan pengabulan dari Allah. Namun mereka sebagian fuqaha menyebutkan rincian lebih detail. Mereka sebutkan di tempat-tempat yang di situ Rasul tidak angkat tangan, maka tidak boleh angkat tangan doa di situ. Misalnya seperti khutbah Jumat, tidak pernah Rasul angkat tangan dalam doanya. Dalam khutbah, kan mungkin aja doa seorang imam, seorang khatib berdoa, Rasul tapi nggak pernah angkat tangan, maka tidak disunahkan untuk orang angkat tangan di situ. Nah, memohon dan meminta kepada Allah. Yang ketiga, tempat yang memang Rasul angkat tangan di situ, maka ya disunahkan untuk juga angkat tangan di situ. Yang ketiga, yang mutlak. Mutlak dalam artian tidak ada penjelasan. Kalau Rasul tidak angkat tangan, tidak ada penjelasan pula kalau Rasul angkat tangan. Mutlak begitu saja bahwa Rasul berdoa angkat. Maka keumuman yang semacam ini dikembalikan pada asal hukumnya bahwa angkat tangan itu ada dalam doa. Nah, Allah Ta'ala alam. Mafhum insyaAllah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.